بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita baca tentang perjuangan para sahabat dalam upaya menyelamatkan agama yang merupakan anugerah terbesar kepada mereka. Barang tentu ancaman fisik dan juga celaan yang semakin hari semakin bertambah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan dan mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah. Dan negeri Habasyah atau Ethiopia merupakan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kala itu belum ada negeri Islam. Dan negeri Habasyah kondisinya sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, negeri Ahlul Kitab, akan tetapi memiliki seorang pemimpin yang bijak. Dan merupakan hikmah yang telah Allah tentukan keberangkatan para sahabat ke Habasyah menjadi asbab untuk mendapatkan petunjuk atau masuk Islamnya Raja An-Najasyi rahimahullahu ta'ala. Berlinang air mata beliau saat dibacakan surat Maryam dan mendengarkan penjelasan para sahabat perihal risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memasuki yang ke-25, Islamu Hamzata wa Umara. Berikutnya adalah keislaman atau masuk Islamnya dua sahabat Nabi, Hamzah dan Umar. Dan keduanya merupakan para pemuda dengan meminjam kata memiliki strata kemasyarakatan atau strata sosial yang sangat dihormati di kota Mekah, Hamzah dan Umar. Hingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk dari hamba yang dicintainya, apakah Abu Jahal ataukah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Al-awwal, poin yang pertama, fissanatil khamisati aslama rajulani min kibari Quraishin masyhurani bil quwwati was syaja'ah. Fi sanatil khamisah, di tahun yang kelima, ketika dikatakan tahun yang kelima adalah menjelang masa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aslama rajulani, telah masuk Islam rajulani, dua orang, min kibari Quraishin, yang keduanya ini termasuk pembesar dari suku Quraisy. Masyhurani, kedua-duanya masyhur, terkenal, bil quwwati, dengan kekuatan, wasyaja'ah, dan keberanian. Ma'asyar al-ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini para ulama memberikan beberapa pelajaran yang penting perihal keislaman dua orang yang memang memiliki kedudukan yang istimewa di masyarakat Mekah kala itu. Setelah beberapa saat, satu beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan, katakan verbal dan non-verbal, yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani sepenuhnya, perhatikan, menjalani sepenuhnya dari sepanjang lembaran dakwah, boleh jalani dengan kesabaran yang totalitas. Tidak pernah membalas baik dari ucapan, perkataan buruk yang dibalas dengan perkataan buruk, atau membalas yang berkaitan dengan gangguan fisik yang mereka lakukan. Dan ini tentunya perjuangan yang demikian istimewa, demikian berat. Tapi memang sebagaimana yang Allah ingatkan, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dalam ayat yang lainnya, wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Ada kalanya kalian harus mengalami sesuatu yang tidak kita suka. Asalnya tentunya siapa yang suka mendengarkan kalimat yang buruk, celaan, cacian, gangguan fisik dan non fisik. Asalnya adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan tentunya. Dan sebagaimana yang Allah katakan, dengan kesabaran, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dari apa yang mereka lakukan kebaikan yang demikian banyak, atau firman Allah, wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu tetapi itu adalah yang lebih baik bagi kalian. Dan ternyata subhanallah, kesabaran yang demikian panjang Allah takdirkan dengan sesuatu yang menjadikan tersenyum bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan bagi beliau tentunya tidak ada yang melebihi dari sebuah kebahagiaan, melebihi dari karunia yang seperti ini. Setelah perjalanan dakwah demikian panjang yang didominasi dari kalangan orang-orang yang katakan lemah dari pengikutnya, kita bisa mengingat bagaimana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dan para sahabat yang lainnya yang secara strata sosial tentunya keislaman mereka sangat berisiko, dan sebagaimana telah kita sampaikan tidak segan untuk mereka membunuhnya. Maka subhanallah, seiring dengan perjalanan waktu yang dilalui dengan penuh kesabaran, Allah berikan petunjuk. Orang-orang yang di luar praduga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah Umar radhiyallahu taala anhu, di antaranya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Mari sini juga diingatkan bahwa semakin berat sebuah cobaan yang menimpa, ketika dihadapi dengan penuh kesabaran, itu akan pasti terbukanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga mereka berkata, semakin berat, hakikatnya semakin dekat dengan pertolongan. Semakin berat, semakin dekat dengan pertolongan. Dan demikianlah memang perjuangan. Apakah tidak bisa umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertama kali belum berdakwah menggunakan kekuatan fisik? Kita sangat ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan fisik yang subhanallah, bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kesabaran yang beliau tempuh, kesabaran, dan sangat yakin tentunya kiranya manusia melihat pertolongan Allah itu jauh, tetapi asal daripada pertolongan Allah itu pasti dekat sebenarnya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna nasrallahi qarib. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat. Pertolongan Allah itu pasti dekat. Dan di sini subhanallah, keislaman Hamzah dan Umar ini membangkitkan semangat dan keberanian para sahabat, walaupun tentu dalam batasan tetap dengan arahan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keduanya tentunya dengan keislaman keduanya ada keberanian para sahabat untuk menampakkan keislaman mereka, khususnya dari syiar yang terbesar dalam Islam, yaitu salat. Mulai berani para sahabat, sebagian mereka, untuk masuk ke dalam Ka'bah menampakkan salat. Subhanallah. Coba perhatikan perjuangan mereka untuk bisa menampakkan syiar salat perjuangannya demikian berat. Makanya wajar di masa yang sulit dan di masa katakan yang lapang tidak ada perubahan pada karakteristik sahabat Nabi dalam menjaga khususnya ibadah. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang pertama, yang kedua, perhatikan, wahuma dua orang sahabat Nabi ini, yang pertama adalah Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn al-Khattab thanil khulafa'ir rashidin. Keduanya, yang pertama adalah Hamzah yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, paman Nabi terbagi dalam tiga golongan yang mendapatkan petunjuk masuk Islam, yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permusuhan yang besar. Yang ketiga, tetap dalam keadaan kafir tetapi tidak melancarkan permusuhan, bahkan membela. Hamzah adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaranya Abu Talib, pelindung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Abu Jahal, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan musuh besar beliau. Ini tiga keadaan para paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah itu seusia dengan Nabi. Beliau adalah paman Nabi tetapi saudara, juga saudara sepersusuhan. Seusia dengan Nabi dan juga sempurna, tidak hanya paman tetapi juga saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana keislaman beliau tentunya diawali, kata para ulama, subhanallah, ada kalanya kebaikan petunjuk itu, ketika Allah ingin memberikan petunjuk, diawali dari perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, ada kalanya. Seperti keislaman Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Awal mendapatkan petunjuk karena marahnya Umar bin Khattab. Saat dikabarkan bahwa keponakannya itu disakiti oleh Abu Jahal. Ini bagian, kalau dalam istilah kita, diawali, kata para ulama, kalau meminjam kata, dari fanatisme kekeluargaan, tidak rela, marah dikala keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih, ada riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas ibn Malik bahwa ada orang itu yuslimu lidunia, awalnya dia masuk Islam terpicu karena permasalahan dunia asalnya, tapi kemudian kata beliau, Allah jadikan dengan keislamannya itu kebaikan jerikan dengan keislamannya itu, betul-betul ternyata Allah lapangkan dadanya dan Allah kuatkan cahayanya, bahkan menjadi pahlawan yang besar. Demikian diingatkan dari riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya subhanallah, memang nasab khususnya itu dalam dakwah kadangkala pengaruhnya demikian kuat. Nasab dalam dakwah ada pengaruh yang besar. Sebagaimana Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, di saat beliau diganggu di negeri Madian tentunya, beliau masih selamat itu karena kabilahnya. Allah berfirman, walaula rahtuka larajamnak, kata kaumnya dari negeri Madian, kalau bukan karena kabilahmu larajamnak, maka sungguh kami akan merajam kamu. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala membahas bagaimana perihal nasab ini. Demikian penting. Dan nasab yang paling mulia adalah tentunya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa ragu tentunya. Ahlul Bait. Dan berikutnya adalah Ahlul Bait. Dan itu adalah fadl, keutamaan dari Allah. Dzalika fadlullah yutihi man yasha, anugerah dari Allah. Ketika seorang Allah takdirkan dia menjadi Ahlul Bait, subhanallah. Apalagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Kemarin kita sampaikan bagaimana nasab yang tidak tersentuh sekalipun. Hingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan perselingkuhan bersih, seperti disabdakan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang lainnya enggak tahu, sangat berpotensi tentunya. Kita enggak tahu betul setiap kita asal muasal min Adam, tapi apakah nasab kita bersih? Kita enggak tahu, mungkin kakak yang keenam pernah selingkuh, kita enggak tahu. Dan semoga Allah menjaga tentunya keturunan kita. Dan terlebih lagi yang sempurna itu ketika seorang memiliki tiga poin dalam permasalahan dunia ini yang mendapatkan keutamaan. Yang pertama, nasaban, dia mendapatkan nasab, kata para ulama. Dan nasab yang paling utama adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Ini paling utama. Paling utama. Yang kedua, keutamaan lughah, bahasa. Nasaban wa lughatan, bahasa. Anugerah Allah ketika memang Allah takdirkan dia orang yang berbicara bahasa Arab. Karena bahasa yang paling utama, bahasa apa? La syak, tidak ada keraguan, bahasa Arab. Hingga sebagian para ulama menyatakan wajibnya seorang muslim untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuan. Wajibnya, wajibnya. Karena ibadah kita semua dengan bahasa Arab. Yang ketiga, sukunan, tempat tinggal. Maka yang paling mulia adalah orang yang bisa berposisi di kota Mekah dan kota Madinah. Subhanallah. Kita tentunya meyakini bagaimana kemuliaan kota Madinah dan kemuliaan kota Mekah. Tidak bisa kita ingkari. Dan bahkan dari sesuatu yang harus kita imani, terkumpul dia ini, sudah dia Ahlul Bait, berbahasa Arab, tinggal di kota ini. Masya Allah, sempurna. Dan pasti subhanallah, orang yang seperti ini memiliki pengaruh yang lain di hati umat. Memiliki pengaruh yang lain di hati umat. Terlebih Ahlul Bait yang memiliki kedudukan yang tinggi bagi kaum muslimin, yang mana kita harus mencintai Ahlul Bait, mencintai keturunan Nabi. Wajib ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna islamuhu, dan memiliki keislaman yang baik, agama yang baik, maka cinta kita lebih kepada mereka. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan Hamzah, kembali lagi kepada poin ini, diawali subhanallah keislaman beliau karena marahnya. Sudah dituliskan dalam hampir semua buku-buku sirah, marahnya beliau, diganggunya keponakannya, saudara sepersusuannya, ketika dia mendengarkan disampaikan kepada beliau bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu secara fisik oleh Abu Jahal. Beliau ambil busur panah, beliau naik ke kuda, kemudian mencari majlisnya Abu Jahal. Itu dikatakan bahwa panahnya dipukulkan ke kepala Abu Jahal hingga terluka. Setelah dia marah kepada apa yang dilakukan Abu Jahal, sembari marah dia katakan, belumlah dia datang kepada Nabi mengikrarkan keislamannya. Tapi di saat itu beliau menyatakan, saya adalah orang yang mengikuti keponakanku. Bayangkan, belum mengikrarkan syahadah kala itu. Seorang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guncang masyarakat Mekah mendengar hal seperti itu. Mengawali karena marahnya diganggu keponakannya. Ini Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan subhanallah, sebagaimana kata Anas ibn Malik, dikarenakan itu Allah bukakan keimanan, keistimewaan dari halawatul iman, manisnya keimanan pada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, hingga kelak menjadi seorang pahlawan yang besar tentunya, yang pula mendapatkan anugerah Allah yang besar, yaitu syahid pada peperangan apa? Di perang Uhud. Di peperangan ini atau perang Uhud, beliau syahid dan mendirikan pilunya hati Nabi, sedihnya hati beliau. Wafat seorang paman yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hamzah radhiyallahu taala anhu. Apa julukan Hamzah? Apa julukannya? Yang digelari singa Allah. Digelari sebagai seorang singa Allah. Subhanallah. Dan masuk Islamnya beliau mengangkat semangat mereka untuk menampilkan syiar keislaman lebih berani lagi. Lebih berani lagi. Dan itulah yang tadi kita ingatkan bahwa kesabaran dalam berdakwah dengan menempuh suatu cara yang hikmah, walaupun tantangannya berat, akan pasti tentunya biidillahi ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radallahu ta'ala anhu, yang merupakan thani al-khulafai al-rashidin, khalifah yang kedua. Apalagi Umar ibn Khattab tentunya Ini anugerah Allah yang sangat istimewa dan sangat besar, yang sangat menggembirakan dan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doanya. Ini doanya. Yang dia berdoa tentunya, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu, atau dengan Abu Jahal, atau dengan siapa? Umar ibn Khattab, yaitu meminta petunjuk, memohon kepada Allah semoga Allah memberikan petunjuk. Dan ternyata Allah memberikan petunjuk kepada siapa? Umar ibn Khattab radallahu ta'ala anhu. Dan Umar ini tentunya pemuda, jauh lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi usia. Lebih muda usianya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu di peristiwa tahun gajah demikian, kalau Umar bin Khattab itu 15 tahun setelah kejadian Amul Fil. 15 tahun setelah kejadian Amul Fil. Dan Umar ini sangat istimewa, subhanallah. Kalau kita membuka bagaimana riwayat keutamaan dari Umar bin Khattab, masya Allah. Pun juga banyak peristiwa yang palsu atau riwayat-riwayat yang palsu yang dinisbatkan kepada Umar, yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak, malah lebih banyak menyebar yang palsu daripada riwayat yang sahih. Kalau kita kembali di Sahih Bukhari, di kitab-kitab hadis yang asli tentunya, atau yang sahih, masya Allah. Tapi yang menyebar malah banyak yang palsu. Umpamanya contoh riwayat yang palsu, Ali bin Abi Thalib ketika dikuburkan Umar, dia berkata, wahai Umar, katanya, engkau ini pemberani di dunia, apakah kamu pemberani juga di alam barzah, katanya. Kata Ali kepada Umar bin Khattab. Yang kemudian ketika datang dua malaikat Munkar dan Nakir, maka Umar bin Khattab sebelum dia bertanya, katanya, sebelum kedua malaikat bertanya, maka Umar bin Khattab balik bertanya, man rabbukuma, katanya. Bukan ditanya, tapi malah apa? Bertanya. Nah, ini riwayat yang palsu. Dan lagi umpamanya riwayat yang lainnya yang sangat lemah, umpamanya di suatu saat Umar itu tersenyum, di lain waktu kemudian menangis, atau di satu waktu tersenyum kemudian menangis. Kemudian ditanya, kenapa yang menjadikan engkau tersenyum dan engkau menangis? Yang menjadikan aku menangis adalah tatkala aku pernah menguburkan anak perempuanku secara hidup-hidup. Dan aku menangis atau aku tersenyum dikala aku membuat patung dari makanan. Saat aku lapar, aku makan patung itu. Nah, ini riwayat yang apa? Menyebar. Tetapi juga apa? Dan banyak tuh yang disebutkan kepada Umar. Lupa dari yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, umpamanya kepahlawanan beliau, sifat-sifat yang mulia. Yang menyebar malah yang palsu. Dan ini sering kita dengarkan. Banyak riwayat yang disebutkan kepada Umar bin Khattab, tetapi sangat disayangkan yang menyebar riwayat-riwayat yang palsu atau yang dhaif. Dan Umar bin Khattab, subhanallah, umpamanya katakan riwayat yang palsu atau riwayat yang lemah, kalau yang dikatakan tadi, dia wa'dul banat, dia pernah membunuh hidup-hidup anak perempuannya. Sangat berbeda dengan sejarah beliau yang diceritakan oleh para ulama tentunya. Karena anak perempuan pertama beliau itu siapa? Hafsah radhiyallahu taala anha, yang kelak akan menjadi siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umar ini menikah dengan saudara Uthman ibn Mad'un, saudarinya. Dan terlahir di antaranya Hafsah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Umar, atau Abdullah ibn Umar yang keduanya tentunya, masya Allah, kita mengetahui bagaimana kedudukan mereka dalam Islam. Nah, baik, Umar ini unik juga tentunya, masya Allah. Putri beliau dinikahi oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hafsah. Dan kelak beliau menikahi cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menikahi anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah. Yang masih kecil waktu itu, putrinya atau cucunya yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Dan subhanallah, biografi Umar insyaallah merupakan bagian yang juga akan kita bahas pada kajian kita terhadap biografi para sahabat insyaallah taala. Dan beliau tentunya salah satu khalifah yang memiliki bisyarah, kabar gembira langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang terbaik setelah para nabi dan setelah Abu Bakar, itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Banyak di dalam kitab-kitab hadis keutamaan seperti tadi kita sampaikan yang dikabarkan, bahkan perihal syahidnya Umar jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau berjalan tentunya di Uhud, Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, ketika Nabi menaiki gunung Uhud, goncang gunung Uhud. Goncang, setelah goncang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uskun, diamlah kau wahai gunung. Sungguh di atasmu ada seorang nabi dan seorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang syahid." Ada dua orang yang kelak akan syahid. Umar bin Khattab dibunuh. Siapa yang membunuh? Siapa membunuh Umar bin Khattab? Lu'lu'. Nah, barakallahu fiik. Yang kuburannya dipuja dan disanjung di Iran. Dikultuskan kuburannya sebagai kuburan wali Allah bagi mereka. Mereka bertabarruk, mereka meminta dikubur sampai sekarang. Kuburan ulu-ulu karena dianggap telah memiliki jasa yang besar membunuh Tauhud, kata orang Syiah. Itu sampai sekarang kuburannya dikultuskan. Ulu-ulu Al-Majusi. Dia itu orang yang ahli membuat senjata. Awalnya merupakan budak daripada Mughirah ibn Syu'bah. Dia ini budak dari siapa? Mughirah ibn Syu'bah, ahli pembuat senjata. Dan marahnya dipicu karena dunia. Dia menganggap dia memiliki beban yang berlebih dari apa yang ditugaskan oleh tuannya, yaitu Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, atau tidak terima dengan pembagian dari pembagian masalah pembuatan senjata, yang kemudian mengadu kepada Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab ingin menyelesaikan, orang ingin menyelesaikan belum tentu mengabarkan langsung kepada dia, tapi dia hanya menyampaikan kepada Abu Lu'lu, bersabarlah kamu dengan majikanmu. Dia tangkap bahwa dia akan, Umar bin Khattab tidak menyelesaikan masalah dengan apa yang dia sampaikan. Dia menganggap ini tidak menyelesaikan masalah, kecewa, dia pengennya dia selesaikan. Ini ketidaksabaran seorang. Marah, dia ambil senjata, kemudian pada waktu sholat, baru dia memimpin sholat, ditusuk oleh siapa? Dengan senjata panjang yang dipersiapkan oleh Abu Lu'lu. Nah, para sahabat yang terkena kurang lebih berapa? 13 ya, atau lebih. Itu subhanallah, wafat di tempat. Umar bin Khattab, subhanallah, Allah anugerahkan kekuatan fisik. Itu sampai beberapa hari itu masih kuat. Minum air susu, air susunya keluar daripada perutnya. Masih bisa hidup. Nah, masih bisa hidup. Dan subhanallah, dikala yang sangat berat orang mengunjungi, ada kisah yang menakjubkan. Seorang pemuda datang yang memakai kain melebihi batas mata kaki. Kemudian Umar bin Khattab dalam keadaan menjelang wafatnya melihat seperti itu, dia berkata, "Wahai pemuda, irfa' thawbak fa'inu atqa li rabbik wa anqa li thawbik," katanya. wahai pemuda, angkatlah kainmu, sungguh itu lebih mulia untuk Rabbmu dan lebih suci untuk kainmu. Subhanallah, di masa yang demikian masih demikian semangat dalam perkara yang mungkin akan disepelekan oleh banyak orang. Banyak kisah yang dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lainnya perihal kejadian atau sifat-sifat yang disematkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab yang insyaAllah akan kita bahas. Dan pada poin ketiga ini dikatakan wa kana Umar qabla islamihi min azamil mu'aridina lil islam wal muntaqimina mimman aslama fa azza Allahu al islam bi islamihi ma wa kana Umar, dan Umar qabla islamihi, sebelum keislamannya, min azamil mu'aridin, termasuk orang yang paling kencang, paling keras, paling besar permusuhannya lil islam, kepada Islam. Wal muntaqimina mimman aslam, dan orang yang mengancam dengan penyiksaan dan benar-benar menyiksa, mimman aslam, siapapun yang masuk Islam. Tetapi fa'azza Allahul islama bi islamihima, fa'azza, maka Allah pun memuliakan Islam bi islamihima, dengan keislaman mereka berdua. Rabi' wa kana al-muslimuna fi dhalika al-waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan wa kana al-muslimuna, dan kaum muslimun fi dhalika al-waqt, di waktu itu 40 rajulan, berjumlah 40 laki-laki, wa 11 imra'atan, dan 11 perempuan. Semuanya berapa berarti? Semuanya berapa? 51. Selama berapa tahun beliau dakwah? Dari masa dakwahnya, kalau dihitung dari masuk Islamnya Umar, 5 tahun. 5 tahun berdakwah dapat berapa? Seorang Nabi, seorang kekasih Allah, yang masuk Islam tidak lebih daripada 51. Inilah perjuangan yang berat yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi sedikit pun tidak pernah beliau merasakan letih, gangguan demi gangguan, dan subhanallah, keadaan yang sangat berat, tetapi kesemuanya menjadikan beliau semakin dekat dengan Allah dan semakin yakin pertolongan memang itu datang dari sebuah perjuangan yang ada kalanya panjang. Baik, insyaAllah untuk lebih sempurnanya atau lebih luasnya lagi tentang Umar bin Khattab, sebagaimana yang sudah kita mulai, insyaAllah kita akan kaji pada biografi Al-Khulafa Ar-Rashidin. InsyaAllah setelah kita menyelesaikan pembacaan biografi dari keluarga Nabi, dari 11 istri Nabi dan putra dan putrinya, insyaAllah ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita baca. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.